notifikasi mu kan muncul. Dua minggu masih tiada yang berlagu dan tiada. Aku kan masih menunggumu tiada. Adakah kau menungguku? Adakah kau menungguku? Masihkah kau menungguku? Adakah kau menungguku? Masihkah kau menungguku? Dan tiada, aku kan masih menunggumu tiada. Adakah kau menungguku? Sadari tiada apa lagi di sini. Air mata ini akan terus mengalir dan tiada. Aku kan masih menunggumu tiada. Adakah kau menungguku? Adakah kau menungguku? Masihkah kau menungguku? Adakah kau menungguku? Masihkah kau menungguku? Dan tiada, aku kan masih menunggumu. Tiada. Adakah pagi? Ya ya ya. Kita di sini, janji ku takkan pergi dulu. Biar ku sendiri, ya ya. Lupa yang duka hati terbuka, oh no. Menunggumu, janji jangan pergi. Setiaku, hari-hari menanti. Hati-hati tan di sini. Menghitung hari menunggumu, yeah. Adakah kau menungguku? Masihkah kau menungguku? Adakah kau menungguku? Masihkah kau menungguku? Dan tiada, aku kan masih menunggumu. Tiada, adakah kau menungguku? Adakah kau menungguku? Masihkah kau menungguku? Adakah kau menungguku? Masihkah kau menunggu? Cool.